Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah azza wa jalla. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melangkahkan kaki-kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka kita tholabul ilmi, mempelajari ilmu agama. Maka sudah sepatasnya sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah untuk kita terus bersyukur, untuk kita terus memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan taufik dari sisinya, kita akan mempelajari satu tema yang berjudul gagal hijrah. Bukan gagal paham ya, gagal hijrah antara realita dan ekspektasi. Baik. Perlu dipahami para jamaah sekalian bahwasanya hijrah ini merupakan satu kata yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang kata-kata hijrah, yang bahkan kata-kata hijrah ini menjadi suatu kata yang sangat viral sekali di tengah-tengah kita, baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata. Menjadi suatu kata yang sangat viral, banyak didengungkan. Maka sebagai seorang yang beriman kepada Allah, tentu kita harus bahagia karena kata-kata ini bisa dikatakan sebagai satu kata yang sangat terkenal, bahkan di seluruh media sosial hampir seluruh media sosial banyak sekali orang yang menjadikan kata hijrah ini sebagai hashtag mereka. Ya. Facebook, Instagram, dan yang semisalnya. Ya. Maka kita harus berbahagia. Kata yang mulia ini sering digunakan sekarang, banyak digunakan. Dan lebih-lebih seorang mukmin itu harus lebih bahagia tatkala melihat saudaranya itu dia berhijrah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hijrah ini merupakan satu kata yang sangat prestisius para jemaah sekalian. Satu kata yang sangat ya, prestisius. Bagaimana tidak? Di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa man yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah, maka dia akan mendapati muragaman, yaitu solusi-solusi yang sangat banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan satu, bukan dua, bukan pula tiga, tapi banyak. Wasa'ah dan kelapangan. Ya. Kelapangan dalam segala hal. Kelapangan dalam rizki, kelapangan di dalam menuntut ilmu agama, kelapangan di dalam kita beribadah, kelapangan di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada awal-awal seorang itu hijrah pasti banyak kerikil maupun duri yang menjadi penghalangnya. Ya. Tidak akan bisa mulus. Pasti ada batu rintangannya. Maka kata ini harus dan layak untuk diperjuangkan para jemaah sekalian. Kata-kata hijrah ini layak dan sudah seharusnya bagi seorang mukmin untuk memperjuangkannya. Ya. Kata yang memberikan jaminan kebahagiaan tidak hanya di dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-26. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni muhajirun ila rabbi." Sesungguhnya aku berhijrah kepada Rabbku. Innahu huwal azizul hakim. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Aziz, yang mulia, Al-Hakim, ya. Al-Aziz, yang perkasa, Al-Hakim, yang bijaksana, ya. Maka tatkala seorang hijrah, dia itu sedang berhijrah atau tidak sedang berhijrah kepada manusia, tidak sedang berhijrah kepada pimpinannya, tidak sedang berhijrah kepada yang punya Surabaya, tidak sedang berhijrah kepada apapun yang ada di dunia ini, tapi dia sedang berhijrah menuju pemilik dari segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sudah sepatutnya Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan orang-orang yang berhijrah di jalannya. Sangat berbahagia dengan hamba-hamba yang kembali berhijrah kepada jalannya. Namun sekali lagi kita katakan, terkadang di dalam kita berhijrah, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pasti ada yang namanya rintangan, cobaan yang akan selalu datang. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab beliau Al-Haqqu Mumtahanun wa Mansurun, yang namanya kebenaran itu pasti akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini orang-orang yang ingin berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendapatkan ujian. Namun bagaimana sikap orang yang beriman tatkala mereka diberikan ujian, ketika mereka berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, "Rabbana ma khalaqta hadza batila." Wahai Tuhan kami, sesungguhnya apa yang Kau telah takdirkan kepada kami tidak ada yang sia-sia. Apa yang Kau ciptakan di atas muka bumi ini, yang Kau takdirkan kepada kami, semuanya tidak ada yang sia-sia. Di balik semua itu pasti memiliki hikmah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun terkadang kita dapati para jemaah sekalian, betapa banyak kaum muslimin yang tatkala mereka berhijrah, ternyata hijrahnya itu berhenti di tengah jalan. Terkadang hijrahnya itu tidak semulus yang kita bayangkan. Terkadang hijrahnya tersebut menjadikan dia justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang seperti ini yang tadinya niat untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun karena beberapa faktor akhirnya menjadikan dia itu gagal di dalam berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Banyak sebabnya yang menjadikan seorang itu gagal di dalam dia berhijrah kepada Allah. Gagal di dalam dia kembali menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita menyebutkan apa saja yang menjadi sebab-sebab serta solusi dari orang-orang atau dari antara kita sekalian yang ada di sini gagal di dalam berhijrah, terlebih dahulu saya ingin mengingatkan kembali kepada para jemaah sekalian tentang esensi makna hijrah yang sesungguhnya. Saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua, mereview kembali kepada kita semua terkait apa sebenarnya esensi dari hijrah itu, sehingga kata-kata yang mulia ini tidak disalahartikan dan disalahpahami oleh sebagian di antara kita kaum muslimin. Secara bahasa, hijrah itu para jemaah sekalian artinya al-bu'du atau at-tarku, menjauhi dan meninggalkan. Ini secara bahasa, atau bahasa kerennya secara apa? Secara etimologi. Ya, saya pakai bahasa mahasiswa. Kita kan sama-sama mahasiswa ya. Kalau antum mahasiswa baru, saya mahasiswa lama. Mahasiswa enggak lulus-lulus ini. Secara bahasa, hijrah itu artinya al-bu'du atau at-tarku, menjauhi atau meninggalkan. Sedangkan secara istilah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab mereka, di antaranya apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Iz Ibn Abdissalam dan juga Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab beliau Ar-Risalah At-Tabukiyah. Yang dimaksud dengan hijrah yaitu apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muhajir man hajaro manahallahu anhu." Seorang yang berhijrah itu adalah seorang yang menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yaitu antahjura ma kariha rabbuk, yaitu engkau menjauhkan dirimu dari hal-hal yang dibenci oleh Tuhanmu. Inilah makna hijrah dari para ulama kita yang mengambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita bisa dapati para jemaah sekalian, atau kita bisa pahami bahwasanya berhijrah itu, kalau bisa kita simpulkan, seorang dia meninggalkan kondisi yang jelek menuju kondisi yang, dia meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah. Dia meninggalkan jauhnya dirinya terhadap Allah menuju kedekatan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim pernah menyebutkan bahwasanya hijrah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hijrah secara fisik. Di antaranya hijrah secara fisik atau hijrah dengan fisik, seperti seorang meninggalkan satu tempat yang dia tidak bisa menampilkan agamanya menuju tempat yang dia bisa melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dia berhijrah dari satu lingkungan yang mana itu lingkungan yang sangat buruk menuju lingkungan yang baik. Ya. Dia berhijrah dari tempat pekerjaan yang mengandur unsur keharaman mencari tempat pekerjaan yang di situ terdapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini si hijrah secara fisik. Sedangkan yang kedua, yaitu hijrah dengan hati. Apa yang dimaksud dengan hijrah? Hijrah dengan hati, yaitu menjadikan hati kita yang dahulunya berharap hanya kepada manusia, berharap kepada manusia, kita jadikan hati itu berharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dahulunya kita sandarkan hati kita kepada manusia, kepada makhluk. Ya, tatkala kita berhijrah, maka hendaklah kita menyandarkan hati kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala dahulu kita beribadah niatnya untuk mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan dari orang lain, dari sesama makhluk, maka tatkala kita berhijrah, hendaklah hati kita itu kita tujukan hanya mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun perlu dipahami para jemaah sekalian, yang kita dapati di tengah-tengah kita, bahwasanya sebagian besar kaum muslimin itu hanya terbatas pada hijrah secara fisik, belum masuk ke hijrah yang kedua, yaitu hijrah dengan hati. Baru secara fisik, dari sisi penampilan, ya, dari sisi pakaian segala macam, atau dari sisi tempat, hijrah secara fisik. Tapi dari hati, banyak di antara kita yang belum menggunakan hijrah ini. Ya. Sehingga tatkala kedua hijrah ini tidak bisa diterapkan di dalam diri kita, itulah yang menjadikan kita termasuk orang-orang yang gagal dalam hijrah. Ya. Makanya para ulama fikih tatkala mereka membahas tentang bab thaharah, ya, bab thaharah, mereka tidak hanya sekedar membahas tentang bagaimana seorang muslim membersihkan najis, membersihkan hadas dari badannya, membersihkan najis dan hadas dari tempat ibadahnya, dari pakaiannya, atau yang bersifat fisik yang lainnya, tidak hanya sekedar itu. Namun di sana ada thaharah yang lebih mulia yang harus diperhatikan oleh seorang muslim, dan ini merupakan pondasi asas dari thaharah itu sendiri, yaitu membersihkan hati dari segala apa yang menjadikan kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kebanyakan kaum muslimin jarang memperhatikan masalah ini, at-taharatu bil qalbi, kesucian dari sisi hatinya. Sebagian dari kita atau kebanyakan dari kita hanya memperhatikan kebersihan dari sisi fisik maupun tempat ibadah kita. Ya. Namun hati jarang dikoreksi. Sehingga dari sisi penampilan luar, masya Allah, ya, kita bisa katakan fulan bin fulan adalah orang yang sangat alim di dalam beribadah. Tapi hatinya, Oleh karena itu perlu untuk diperhatikan hijrah dengan hati itu para jemaah sekalian, supaya kita tidak gagal di dalam kita berhijrah, supaya niat yang baik ini tidak kandas di tengah jalan. Tidak ada lagi lampu merah yang akan menghalangi Anda, namun Anda diberikan lampu hijau untuk terus kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dari pengertian-pengertian ini yang disampaikan oleh para ulama kita, maka kita bisa mengambil beberapa sebab yang bisa menjadikan seorang itu gagal hijrah, dan sebab yang bisa menjadikan seorang itu sukses di dalam dia berhijrah. Baik. Di antara sebab-sebab dia atau kita gagal di dalam berhijrah dan bisa sukses di dalam berhijrah, yang pertama adalah hendaklah kita berhijrah yang pertama kali melalui hijrahnya akidah kita. Ini yang pertama. Ya. Seorang kalau ingin sukses dalam hijrah, yang pertama kali yang harus dibenahi adalah masalah akidah. Sehingga lawannya, apa sebab seorang gagal di dalam berhijrah? Dia itu meninggalkan perbaikan dalam akidah. Kenapa harus akidah terlebih dahulu? Karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. 13 tahun Nabi SAW berada di kota Mekah. Apa yang dipelajari, apa yang diajarkan kepada para sahabat? Yaitu masalah akidah, masalah tauhid, pemurnian keyakinan di dalam hati untuk kembali menuju peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama kali diajar. Maka kalau kita ingin sukses seperti para sahabat di dalam mereka berhijrah, ya, maka yang pertama kali yang harus dibenahi adalah masalah akidah. Pemurnian ibadah hanya kepada Allah. Pemurnian segala ibadah yang kita lakukan, kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan permasalahan-permasalahan yang itu sifatnya masalah khilafiyah. Antum belajar pertama masalah khilafiyah. Apa masalah apa? Terjadi khilaf antara ulama Syafi'iyah dengan jumhur masalah kunut subuh. Padahal antum siapa? Ustaz bukan? Ulama bukan? Tapi yang dibahas masalah khilafiyah. Baru hijrah iya. Ya. Seharusnya yang baru hijrah itu yang pertama kali diperbaiki adalah masalah akidah. Kembali merujuk melihat sebenarnya saya diciptakan ini untuk apa? Ya. Karena di antara pelajaran Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, mengandung pelajaran kepada kita para jamaah sekalian bahwasanya tatkala kita ingin memperbaiki diri, jangan lupakan apa yang menjadi tujuan Anda diciptakan di atas muka bumi ini. Ya. Yaitu untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kan kita lupa apa tujuan kita diciptakan. Ya. Terkadang kita tidak ingat, ya, apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka cukuplah ayat ini yang mengingatkan kita bahwasanya perbaikan pertama kali yang harus dilakukan adalah masalah akidah. Ya. Karena perbaikan masalah akidah tidak hanya sekedar asas di dalam beragama, tapi juga itu merupakan wasiat Allah kepada setiap rasul yang Dia utus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibut tagut." Ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu pula yang diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada Mu'ad ibn Jabal dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Nabi SAW tatkala mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, apa yang diwasiati kepada beliau? Yaitu perbaikan akidah. Ya. Bukan perbaikan dalam masalah fikih, bukan perbaikan dalam masalah ibadah, ataupun dalam masalah-masalah yang lainnya. Tapi akidah yang pertama kali. Kenapa harus akidah pertama kali? Karena tatkala seorang tidak memiliki akidah tauhid, tidak memiliki akidah yang lurus, tidak memiliki keyakinan yang lurus hanya kepada Allah, bagaimana ibadah yang dilakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mustahil. Jangan bermimpi kalau Anda belum tidur. Ya. Tauhid. Inilah yang harus dibenahi oleh seorang ingin hijrah. Masalah akidah. Sehingga tatkala dia meninggalkan tauhid, apa yang kita dapati? Banyak di luar sana yang antum bisa lihat yang sedang viralnya sekarang. Karena ngaji bukan masalah tauhid yang pertama, akhirnya dia mengatakan satu perkataan yang semoga ini lahir dari ucapan orang-orang yang memang keluar dari hawa nafsu, bukan karena, atau semoga Allah berikan dia hidayah dengan dia mengatakan, aku keluar dari dakwah yang hanya mengaku benar sendiri menuju dakwah yang toleransi. Kenapa? Yang pertama kali dipelajari bukan akidah. Akhirnya hasilnya demikian. Maka kalau teman-teman yang ada di sini pengin sukses dalam berhijrah, pengin sukses menjadi seorang yang memperjuangkan kalimat hijrah, yang pertama kali yang harus dibenahi adalah masalah akidah, masalah tauhid, pemurnian peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya. Di antara sebab seorang bisa sukses dalam hijrah dan sebab seorang bisa gagal di dalam hijrah, ya, yaitu memperbaiki manhaj di dalam beragama. Sehingga lawannya, orang yang gagal hijrah, salah satu sebabnya adalah karena manhaj di dalam mereka beragama tidak sesuai dengan manhajnya para nabi dan rasulnya. Ya. Kenapa harus memperbaiki manhaj di dalam beragama? Kenapa kita harus memperbaiki manhaj di dalam kita memahami agama yang mulia ini? Ya. Dikarenakan kita berangkat dari suatu komunitas atau dari beberapa kalangan yang mungkin satu kalangan dahulu mereka bermanhaj memahami Al-Quran dengan logikanya, mengandalkan akalnya. Atau sebagian kalangan berangkat dari sebuah komunitas yang menafsirkan Al-Quran atau beragama hanya dengan ikut-ikutan saja. Atau mungkin kita berangkat dari suatu golongan, suatu kaum, suatu komunitas yang kita itu beragama hanya berdasarkan taklid buta semata. Dan itu banyak terjadi. Dan kita jumpai bahwasanya taklid buta bukan hanya terjadi di zaman sekarang, namun sudah Allah Subhanahu wa taala katakan 14 abad yang lalu. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah." Tatkala dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Apa kata mereka? Qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Mereka mengatakan, kami beragama ini mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apa namanya ini? Taklid. Ya. Taklid buta. Mengikuti tanpa ilmu. Ya. Sudah jelas-jelas salah tapi tetap diikuti. Ya. Maka kalau ada di zaman sekarang, ya, orang yang masih taklid buta, pada hakikatnya dia sedang berada di dalam permasalahan-permasalahan jahiliyah yang berputar kembali di zaman sekarang. Maka tatkala kita ingin, para jamaah sekalian, menjadi seorang yang susah di dalam berhijrah, kembali menuju manhaj yang benar di dalam beragama. Apa itu manhaj yang benar? Yaitu manhaj yang berdasarkan pemahaman salaful ummah, pemahaman para sahabat yang mereka telah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Surat Ali Imran ayat yang ke-110 Allah mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Para sahabat yang dikeluarkan oleh Allah merupakan sebaik-baik umat. Bahkan para sahabat ini, para jamaah sekalian, tidak hanya sekedar Allah memuji dia di dalam Al-Quran, namun Allah juga sudah memuji mereka di dalam Taurat dan Injil sebelum mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu dalilnya? Saya kasih hadiah. Nanti minta sama panitia. Ada? Siapa yang tahu dalilnya? Mana ayat yang menunjukkan bahwasanya para sahabat telah dipuji oleh Allah di dalam kitab Taurat dan Injil sebelum mereka diciptakan? Saya rasa sudah pernah dengar kan? Atau belum pernah dengar? Ya. Tidak hanya di dalam Al-Quran para sahabat dipuji oleh Allah, tapi di dalam kitab Taurat dan Injil Allah sudah memuji mereka sebelum mereka diciptakan. Nah. Ada hadiah? Waduh, kurang keren hadiahnya ini. Ya sudah, yang bisa jawab saya kasih 3 langsung. Nah, jarang-jarang saya royal ya. Ayo, man yujib, siapa yang jawab? Nah, siapa yang menjawab? Ayat atau hadis Nabi SAW, dalil yang menunjukkan para sahabat telah dipuji oleh Allah, telah disebutkan tentang mereka di dalam kitab Taurat dan Injil. Jangan lama-lama, karena materinya masih banyak. Ya, ada yang tahu? Masa gitu aja sudah? Atau aks di audien? Phone a friend? Ayat. Antum salafi. Seorang salafi harus menghafal dalil. Ayo. Al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di dada, jangan hanya ditulis. Ayo, man yujib. Tidak ada yang tahu? Batal nih dapat 3 hadiah langsung. Daripada beli kan keluar uang kan? Ini majan, balas, gratis. Taib. Kalau tidak ada sudah, saya simpan dulu. Di antara dalil yang menunjukkan para sahabat telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Taurat dan Injil, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Fath ayat yang ke-29. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasul Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama dia. Siapa bersama Nabi? Para sahabat. Bagaimana sifat mereka? Keras terhadap orang-orang kafir dan sayang terhadap sesama di antara mereka. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Yang mana kalian bisa melihat mereka dalam keadaan ruku sujud dan mengharapkan keutamaan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Yang mana tanda-tanda itu terpancar di dalam diri-diri mereka dari bekas sujud mereka. Lalu Allah mengatakan dzalika mathaluhum fit Taurat. Itulah yang Allah sebutkan di dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil. Dan Allah sebutkan di dalam Injil. Ayolah. Sahabat. Rekomendasi dari Allah. Tidak hanya dalam Al-Quran. Tapi juga di dalam Taurat dan Injil. maka sudah sepantasnya kita bermanhaj, beragama sesuai dengan manhajnya para sahabat. Maka barang siapa yang meninggalkan manhajnya para sahabat di dalam beragama, itu yang menyebabkan dia itu bisa gagal di dalam berhijrah. Tapi sebaliknya, dengan dia beragama sesuai dengan manhajnya para sahabat, Allah Subhanahu wa taala akan sukseskan dia di dalam berhijrah. Kemudian yang ketiga, di antara sebab seorang bisa sukses dalam hijrah dan tidak sukses di dalam hijrahnya, yaitu suksesnya kalau dia mau belajar agama. Berarti tidak suksesnya kalau tidak mempelajari agama. Baik. Namun perlu dipahami para jamaah sekalian, ya, belajar agama tidak bisa sembarangan. Tidak boleh seorang itu belajar agama kepada sembarangan orang. Ya. Karena belajar agama ini merupakan kebaikan dari Allah. Ya. Belajar agama ini merupakan suatu anugerah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Di antara kebaikan seorang hamba tatkala Allah menjadikan dia paham tentang agama, maka tatkala Anda belajar ilmu agama, perhatikan, fandur amman ta'khuduna dinakum, dari siapa Anda mengambil ilmu agama tersebut. Tidak boleh sembarangan orang kita mengambil ilmunya. Ya, tidak boleh kita mengambil ilmu dari seorang ustadz yang tidak memiliki kapasitas, seperti kapasitas dalam akidah dan manhaj, lebih-lebih di dalam masalah ilmu agama. Ya. Tidak boleh. Ya. Ustadz, tapi kan mereka itu pakai dalil, pakai Sahih Bukhari ngajinya Ustaz. Kalau mulai kajiannya itu mereka mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru. Ya. Kemudian amma ba'du fa inna astaqal hadits kitabullah Ustaz, pakainya khutbatul haja kata Mufaddal Ibn Muhalhal. Ya, saya bacakan apa yang ditulis oleh Mufaddal Ibn Muhalhal. Saya yang pernah dengar Mufaddal Ibn Muhalhal? Dari yang pernah dengar? Yang pernah dengar angkat tangan, saya kasih hadiah. Ustaz, saya pernah dengar sekarang ini. Yang pernah dengar angkat tangan, saya kasih hadiah. Mufaddal Ibn Muhalhal. Tidak ada? Waduh. Aduh, gimana ini? Kata Mufaddal Ibn Muhalhal, seorang ulama tabi'in, yang mana kata para ulama hadis, Mufaddal ini orang yang sikoh. Beliau pernah mengatakan, "Lau kana sahibul bid'ati idza jalasta ilaihi yuhaddithuka bi bid'ati hadartahu." Tatkala engkau duduk bersama ahlul bid'ah, lalu mereka mengatakan ini bid'ah saya, ini bid'ahku, ini segala macam bid'ah saya, hadartahu, pasti kalian lari dari mereka. Ya. "Walakin yuhaddithuka bi ahaditsis sunnah fi budui majlisihi." Akan tetapi mereka menggunakan apa? Qala Allah, qala Rasul, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya. Namun apa tempat salah mereka? Pemahaman mereka di dalam memahami firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala kalian, kata Mufaddal bin Muhalhal, memilih tetap duduk bersama mereka, duduk di majelis mereka dengan alasan ustaz, saya mengambil baiknya, buang buruknya. Nah, antum ini siapa ngambil baik, buang buruknya? Ya. Baru juga belajar innamal a'malu binniyat, itu pun tidak selesai. Hadir di majelis ilmu 1 bulan. 1 bulan berapa kali? Ya. Paling satu bulan cuma 4 kali. Itu pun hadirnya apa? Hari Senin saja. Ustaz Fadlanto. Kenapa? Usiro, Ustaz. Seru, Ustaz. Tetap Mufadal bin Mu'alal. Kalau kalian tetap memilih untuk duduk bersama mereka, ya, tetap duduk dengan mereka, mendengarkan pengajian mereka, menuntut ilmu dari mereka, ya, meskipun itu Anda menuntut ilmu bahasa Arab. Karena kata Syekh Abu Bakar Zaid, kata Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitab beliau Hilyatu Talibil Ilmi, perhiasannya penuntut ilmu, jangankan ya, belajar akidah kepada atau belajar ilmu agama yang lainnya kepada ahlul bidah, antum belajar bahasa Arab ana hanta hadhi hadhi tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ya. Karena tatkala kita memilih duduk dengan mereka, yudkhilu alaika bid'atahu fala Allah talzamu qalbaka. Bisa-bisa mereka akan memasukkan bid'ahnya ke dalam diri-diri kalian. Lalu bid'ah tersebut menetap di dalam hati kalian. Sehingga kalian memiliki loyalitas kepada mereka. Famata takhruju minha. Lalu kapan bid'ah itu akan keluar dari diri kita? Akhirnya kalau kita sudah larang, tidak boleh duduk di sana. Ustaz, Masya Allah, dia penjelasannya rinci. Pakai papan tulis, nomor hadis sekian, begini, begini. Ya, akhirnya kena syubhat. Ya. Syubhatnya apa? Ustaz, mereka dia menjelaskan bahwasanya musik itu kalau islami enggak apa-apa. Ada dalilnya, Ustaz. Padahal secara jelas kata Abdullah ibnu Abbas ketika menafsirkan qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim khashiun walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Kata Abdullah ibnu Mas'ud tegas mengatakan walladzina hum anil lagwi mu'ridun, maksudnya adalah musik dan nyanyi-nyanyian. Lalu mana yang Anda pilih? Abdullah ibn Mas'ud atau Fulan bin Fulan yang kalian terpesona dengan posisi sebelah kiri paling atas? Cari guru yang baik. Akidah yang baik. Bukan hanya sekedar hafal banyak hadis, ya. Kata Ibnu Malik, kata Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, ya. Beliau mengatakan la yu'khadul ilma an arba'atin, tidak boleh ilmu itu diambil dari 4 orang. 4 jenis golongan manusia tidak boleh diambil. Yang pertama safihin mu'linis safha, yaitu orang bodoh yang sudah nyata kebodohannya. Ini enggak boleh diambil ilmunya. Mungkin contohnya yang pura-pura jadi ustaz. Padahal isi ceramahnya cuma apa? Lawakan tok. Dari awal sampai akhir isinya cuma lawakan tok. Yang kedua, wasahibi hawa yad'u ilaihi, dan pelaku bid'ah yang menyeru kepada kebid'ahannya, itu enggak boleh diambil ilmunya. Meskipun dia orang yang Masya Allah, ya, hafalan Qur'annya, hadisnya luar biasa, di luar kepala, ya, karena tidak masuk-masuk ke kepalanya, ya. Kemudian yang ketiga, warajulun ma'rufun bil kadhib fi ahaditsin nas wa in kana la yakdhibu 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang dikenal dusta dalam pembicaraan dengan manusia meskipun dia tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk buat supaya orang ketawa, dia rela mengarang cerita-cerita yang bohong. Maka orang seperti ini tidak boleh diambil ilmunya. Sedangkan yang keempat kata Imam Malik, ya, wa rajulun lahu fadlun wa salahun la ya'rifu ma yuhadditsu bihi, yaitu seorang yang mulia dan soleh yang tidak mengetahui hadis yang dia sampaikan. Tak tahu riwayatnya siapa, wallahu a'lam. Tapi orangnya soleh. Ya. Namun dalam masalah ilmu hadis dia tidak tahu. Maka tidak boleh diambil ilmunya. Ya. Nah, ini kaidah para ulama. Sangat ketat sekali di dalam memberikan sebuah koridor kepada kita untuk mengambil ilmu agama. Nah, jadi tidak sembarangan. Duduk, yang penting ngambil baiknya ustaz, buang buruknya. Ya kita enggak tahu mana baik, mana buruknya. Kalau sudah seperti itu, ngaji sana, ngaji sini, lama-lama manhat pramuka, sana senang, sini senang. Ya. Nanti lama-lama antum bikin api unggun. Setelah itu bangun tenda. Ya. Lalu disuruh renang di dalam kali. Cari guru yang baik. Karena dengan kita memilih guru yang baik, kita akan sukses di dalam berhijrah. Tapi sebaliknya, tatkala kita itu salah di dalam memilih guru, itulah yang menyebabkan kita itu gagal di dalam berhijrah. Baik. Kemudian yang keempat. Ya. Di antara sebab seorang bisa sukses di dalam hijrah dan bisa juga gagal di dalam dia berhijrah, yaitu dengan dia meninggalkan komunitas atau teman dia yang lama menuju komunitas atau teman dia yang baru, yang itu orang-orang soleh. Ini penting, ya. Maka tatkala seorang memutuskan untuk hijrah, para jemaah sekalian, dia harus meninggalkan teman-teman mereka yang lama dan mencari teman mereka yang baru, yaitu orang-orang soleh, orang-orang baik, ya. Orang-orang yang akan bisa menjadikan dia terus bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sebaliknya, orang-orang yang justru menjauhkan dia dari ketaatan kepada Allah. Kadang kita ini sudah hijrah namun tetap berteman dengan teman yang dulu. Alasannya apa? Ustaz, saya ingin mewarnai mereka. Oke, kalau antum mampu mewarnai. Tapi kalau antum yang terwarnai, warna merah, jingga, ungu, biru, gimana? Hah? Kira-kira bagaimana jawaban anda? Karena kan alasan, kadang-kadang alasan di sebagian teman-teman itu, kenapa tidak mau meninggalkan komunitas itu, tidak mau meninggalkan teman yang itu. Ustadz, saya ingin mendakwakan mereka menuju manhaj salaf. Taib, perhatikan kapasitas anda. Siapa anda? Kita baru hijrah, mau ngajak orang buat hijrah. Ya. Akhirnya tatkala di dalam kita berhijrah itu tidak, ilmu kita tidak mantap, akhirnya yang terjadi apa? Kita malah ikut lagi nimbrung bersama mereka. Maka tatkala anda memilih untuk hijrah, tinggalkan teman anda yang memberikan dampak buruk kepada kita. Cari teman-teman kita yang itu merupakan orang-orang soleh. Karena kita kembali lagi kepada firman Allah tadi di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-100, Allah mengatakan apa? Wa may yuhajir fi sabilillah, tatkala anda memilih hijrah di jalan Allah dengan keikhlasan kepadanya. Apa janji Allah? Yajid muragoman katsira wasa. Kalian akan mendapatkan solusi yang sangat banyak. Maka di antara solusi itu adalah tatkala kita memutuskan untuk meninggalkan teman-teman kita yang lama, teman kita yang buruk dari sisi akhlaknya, yang buruk dari sisi agamanya, Allah akan memberikan solusi, yaitu seorang teman yang baik akhlak dan agamanya. Dan itu harus kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Namun sekali lagi butuh waktu. Ya. Hijrah itu tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan, tidak mudah. Ya. Maka dari sini, dari apa yang kita sebutkan para jamaah sekalian, kita bisa simpulkan bahwasanya orang gagal hijrah itu dikarenakan meninggalkan empat perkara tadi. Sebaliknya kalau mau sukses, maka hendaklah dia mengamalkan empat perkara tadi di dalam hijrahnya dia. Kita tambah lagi satu, ya, yaitu dengan kesabaran. Berarti kalau kita gagal hijrah itu karena tidak memiliki kesabaran. Ya, harus dengan sabar. Karena hijrah itu merupakan ibadah, dan ibadah itu harus dibangun di atas kesabaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para jemaah sekalian, ya, teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini mungkin beberapa nasihat ya, untuk diri kami pribadi dan kepada para jemaah sekalian, khususnya teman-teman yang ingin berhijrah, ya, silakan apa yang kita dapati hari ini kita jadikan sebagai barometer kita untuk kembali mengkoreksi, mengevaluasi hijrah kita. Sudahkah hijrah kita termasuk hijrah yang sukses atau justru termasuk hijrah yang gagal, ya, sehingga tidak menjadi orang-orang yang akan merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai di sini, kalau ada pertanyaan monggo kami persilakan. Lagi satu, lima cukup. Ya. Ayo cepat. Boleh. Satu aja yang bertanya angkat tangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang begini-begini itu apa? Kemanhat salaf. Ya bukan dari ya. Kemanhat salaf. Ayo. Kasih dulu hadiahnya. Yang pertama, doakan orang tua antum. Ya, doakan orang tua antum. Yang kedua, kalau antum tidak bisa menjelaskan dengan ilmu, ajak orang tua antum untuk ngaji. Ajak mereka, suruh duduk, dengarkan. Karena tidaklah orang tua itu mengeluarkan pernyataan seperti itu, melainkan hanya karena omongan dari satu telinga ke telinga yang lain. Betul atau tidak? Kan hanya dengar kan? Saya pernah dengar ini dakwah salaf itu Wahabi. Wahabi itu suka bid'ah-bid'ah ya, suka obral bid'ah, obral neraka sama obral surga gitu. Emang pakaian mau diobral, Pak? Ajak ngaji. Kalau kita enggak bisa menjelaskan, ajak ngaji. Kalau Anda tidak mampu mengajak ngaji, enggak mau, belikan dia buku. Suruh baca. Terutama suruh baca kisah masalah Syekh Abdul Wahab. Belikan, cari bukunya. Ya. Jangan cari ke saya ya. Cari toko buku. Ya. Kasihkan. Ya. Kasihkan. Jangan ditambah ya, cukup ya. Pertanyaannya ya. Kasihkan. Suruh baca orang tua. Ya. Setelah itu apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bertawakal kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha semampu kita. Sisanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wallahu taala. Apa yang harus dilakukan agar kita dapat menjauhi maksiat? Yang pertama, pelajari tentang bahaya dan dampak buruk maksiat. Ya. Yang kedua, senantiasa terus belajar ilmu agama. Yang ketiga, terus latih diri untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pilih teman-teman yang soleh, yang bisa menjadikan kita soleh dan soleha, yang bisa menjadikan kita jauh dari yang namanya kemaksiatan. Kalau yang laki cari teman soleh, kalau perempuan cari teman soleh. Antum jangan balik, laki cari teman soleha, perempuan cari teman soleh. Nanti ujung-ujungnya akhi ukhti nanti. Wallahu ta'ala. Ketika kita berhijrah, banyak di antara orang awam yang menganggap kita sebagai orang yang sesat. Lantas bagaimana cara menjelaskan hijrah kita kepada orang tersebut? Di antaranya yang bisa antum lakukan adalah menjelaskan dengan akhlak yang baik kepada mereka. Terus menggunakan akhlak yang baik kepada mereka. Ya. Yang dahulunya antum jarang salam, kalau sekarang sudah hijrah ketemu mereka, assalamualaikum. Masa mau dibilang kamu sesat? Ya, mungkin. Kalau dia bilang sesat bahaya kalau ini. Ya. Betul atau tidak? Iya enggak? Yang dahulunya kita enggak pernah sapa para jamaah sekalian. Tidak pernah sapa, kalau ketemu kan ya biasa-biasa tidak pernah sapa. Sekarang antum kalau lewat ketemu mereka, assalamualaikum pak, gimana kabarnya? Masya Allah, masya Allah. Ya, bapak orangnya ganteng ya. Kalau ada uang besar nggak apa-apa. Sapa dengan akhlak, ya dengan akhlak. Karena dengan akhlak itu akan cepat apa namanya mengena kepada orang-orang yang membenci dakwah salaf. Makanya kata para ulama kita diantaranya yang disampaikan oleh Syekh Ali Hasan ketika beliau memberikan nasihat kepada para dai, ya beliau menyampaikan diantara suksesnya yang mana ini disampaikan oleh guru beliau Syekh Albani rahimahullah, diantara suksesnya dakwah itu adalah ketika akhlak dan ilmu disatukan. Karena kalau ilmu tanpa akhlak ini kurang, kalau akhlak tanpa ilmu ini sesat, tapi akhlak dengan ilmu harus disatukan. Mana contoh harus dengan akhlak? Ya, tidak harus membalas kekasaran dengan kekasaran. Pelajari hadis yang menjelaskan tentang bagaimana Aisyah menjawab salamnya orang Yahudi. Coba lihat, bagaimana sikapnya Aisyah? Marah kan? Ditegur sama Nabi. Aisyah bukan seperti itu caranya. Ya, tapi dia mendoakan keburukan kepadamu. Isbir. Ya, sabar. Lemah lembut. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Tidaklah suatu kelemah lembutan, akhlak yang baik ada pada sesuatu melainkan sesuatu tersebut akan dihiasi dengan akhlak yang baik tadi. Sebaliknya, tatkala seorang menjauhkan dirinya dari akhlak yang baik, dari kelemah lembutan, ya, itu yang akan menyebabkan dia itu susah untuk memberikan hidayah kepada orang lain. Akhlak yang paling utama. Bagaimana hukumnya jika akhwat melepas kaos kaki ketika naik motor dalam kondisi hujan dan banjir? Pakai saja, kalau kotor kan tinggal cuci. Ya. Apalagi kalau Anda itu ya bercadar. Ya enggak bercadar pun enggak apa-apa. Daripada Anda kalau lepas nanti tiba-tiba ketika turun kakinya kan nanti kelihatan kan? Ya, apalagi ikhwan baru lihat kaki saja sudah luar biasa antum. Pakai saja. Makanya jangan cuma punya satu kaos kaki. Ya, beli satu lusin sekalian gitu loh. Pasar grosir banyak Surabaya ini, PGS, JMP. Mana lagi? Ya kalau Galaksi bukan pasar grosir. Ya. Banyak pasar grosir. Beli kaos kok nyicil satu, sekalian satu lusin, lebih murah. Betul atau tidak? Ya, beli dua lusin, satu lusin dipakai, satu lusin dijual. Ya. Yang pendek-pendek aja deh. Apabila kita hijrah dari teman kita yang buruk, apa berarti kita memutuskan tali pertemanan? Kalau itu dapat mengancam agama, maka tidak ada jalan lagi. Ya. Apalagi hati kita itu hati yang lemah. Al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khathafah. Namun tetap kalau ketemu itu, ya tetap disapa. Cuma mungkin kedekatannya itu tidak seperti dulu. Mungkin dahulu sering cangkruan, ya, kopian. Ya, tapi sudah ngaji, ya sudah. Sekarang nyangkruknya di mana? Bukan di Giras lagi. Ya, Taman Surga. Ya, gitu. WA teman Anda. Ya, pakai bahasa yang ya. Jangan bilang akhi ukhti ya. Nanti pakai aja bahasa. Ya, bahasa-bahasa yang anu. Ayo, cangkruan yuk. Tak traktir aja. Di mana? Taman surga, bro. Ya, taman surga. Mana taman surga? Taman surga amat ya, nih. Setelah itu pulang, anda traktir aja dah. Tidak masalah. Keluarkan uang untuk memberikan hidayah kepada orang, Allah ganti. Allah ganti. Antum keluarkan 2.000 untuk hanya sekedar satu gelas kopi, Allah ganti 100 kali lipat nanti. Berapa berarti? Bukan berarti antum setelah keluarkan 2.000 nanti langsung turun dari langit 200.000. Nah, jangan terlalu berharap gitu ya. Ya. Jadi tidak harus. Jadi kalau ketemu mungkin tidak seperti, mungkin antum bisa bahasakan, afwan akhi, aku bukan seperti yang dulu lagi. Bagaimana jika mendengar nasyid, solawat, dan lirik-lirik islami, apakah itu diperbolehkan atau diharamkan? Tidak ada solawat islami itu. Solawatan. Ya, apalagi solawatan haitayu-haitayu itu. Tidak ada. Nasyid, antum perhatikan nasyid. Ini yang sering dipahami. Nasyid itu tidak semua, tidak setiap waktu didengar. Nasyid itu diperbolehkan dalam hal-hal seperti pernikahan, boleh. Muter nasyid, boleh. Kemudian pada peperangan yang isinya untuk bagaimana membakar jiwa kaum muslimin supaya semangat dalam berjihad. Ya, jangan dibalik. Ketika perang putarnya nasyid pernikahan, ketika pernikahan putarnya nasyid jihad. Ya, akhirnya nanti, aduh saya mau jihad bentar lagi ini ya. Enggak gitu. Enggak boleh terlalu sering-sering. Akhirnya apa? Karena enggak boleh dengar lagu, sekarang ganti nasyid. Bawa kemana-mana HP-nya bunyi nasyid. Nah, ini yang kurang dipahami oleh kita-kita nih para jamaah sekalian. Harus dipahami ya. Apakah Abu Bakar As-Siddiq itu isbal? Beliau enggak isbal. Beliau itu kurus. Sehingga pakaian beliau itu sering melorot. Ya. Bukan isbal, kurus beliau itu. Tidak kayak Umar. Umar kekar badannya. Pukul orang langsung pingsan. Antum pukul orang, antum yang pingsan. Anda sering kerja kelompok dengan teman-teman. Namun mereka senang menyetel musik dan tidak mau dimatikan. Sedangkan saya tidak mampu mengerjakan tanpa, apa ini? Tanpa apa? Apa yang harus, siapa punya pertanyaan ini? Hah? Antum, tanpa apa ini? Hah? Tanpa bantuan mereka. Fadol, kasih hadiah karena sudah mengaku. Gentle dong jadi orang deh. Kalau ada keharuman-keharuman, ya sudah, tidak usah. Kalau mereka diingatkan tidak mau, antum kerjakan sendiri saja. Ya. Atau dibalik, kerjakan di tempat antum, tidak usah nyetel. Tulis spanduk besar di kawasan bebas dari musik. Jangan hanya kawasan bebas dari rokok, kawasan bebas dari musik. Tidak tahu tempat nyetak, banyak sini. Ya. Apakah bid'ah itu berbahaya? Bukan berbahaya lagi, sangat berbahaya. Bahkan kata para ulama, ya, al bid'atu yutabu la yutabu minha, wal maksiatu yutabu minha. Pelaku bid'ah itu susah tobatnya, tapi pelaku maksiat lebih gampang tobatnya. Ya. Kenapa kok lebih gampang pelaku maksiat? Karena orang maksiat menyadari dirinya melakukan kesalahan. Tapi pelaku bid'ah menyadari dirinya melakukan ketah. Ada dalilnya cuy, ngapain lu ngatain gua bid'ah-bid'ah. Ya, ini dalilnya, ternyata dalilnya made in Indonesia. Ya, asli buatan Indonesia. Gak tahu buatan mana, made in Surabaya atau Rungkut mana itu. Samping pabriknya Filma mungkin gak tahu. Ya. Bagaimana cara meninggalkan bid'ah? Ya ditinggalkan. Tinggal ditinggalkan saja. Ya. Karena di kampung saya banyak acara bidah seperti tahlilan dan maulid. Kalau diajak enggak mau, itu cara ninggalinnya. Ya. Enggak mau, enggak usah, afwan. Ya, saya sudah belajar ternyata acara tersebut saya belum dapati dalil yang menguatkannya. Jadi saya tidak bisa hadir, ya mohon maaf gitu ya. Ya. Mungkin kalau masih obia dengan kata-kata bid'ah mereka itu. Ya. Ya seperti itu. Jadi tinggal ditinggalkan saja. Susah amat sih. Mana bacanya ini? Tulisannya sangat bagus sekali. Seperti cakar bebek. J-nya itu kayak S. Siapa yang punya tulisan ini? Coba dibaca. Coba dibaca. Pakai mic saja enggak apa-apa. Fadal. Biar saya dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Ustaz ada sebutkan sebab orang gagal hijrah itu ada yang tempat meninggalkan komunitas teman yang lama. Negatif komunitas teman yang kembali sama. Sejauh saya mengikuti kajian sunnah ini, memang saya tidak menemukan di mana tempat wadah yang benar-benar menaungi kita nanti hijrah ini, agar kita benar-benar satu tempat kumpulan yang sama selain di dalam majelis ilmu. Padahal di luar sana teman-teman saya yang masih belum sunnah ibaratnya itu menggebu-gebu lah, bisa dikatakan itu membuat satu kelompok di mana mereka mengatakan majak anaknya berhijrah. Banyak kan komunitas-komunitas seperti ini kan? Banyak atau tidak, teman-teman? Ya. Nanti untuk jawabannya antum bisa hubungi beliau. Ya, nanti beliau yang akan mengarahkan. Ya. Jadi saya serahkan sama antum. Ya. Deal ya? Deal ya? Ya. Al-Fatihah dulu. Nanti hubungi beliau, ya. Bagaimana cara untuk mengajak suami untuk bisa berhijrah secara sempurna? Kebetulan suami saya datang di kajian kita, di kajian. Kira-kira hal pertama yang harus saya lakukan apa? Kemudian bagaimana agar suami mau berteman dengan orang-orang soleh dan menjauhi teman-teman yang membawa keburukan? Bagaimana caranya? Ajak ngaji, doakan suaminya supaya dia diberikan hidayah oleh Allah. Ya. Jadi ada ajak ngaji, terutama ajak ngaji masalah tauhid. Lalu bagaimana caranya supaya suami mau berteman dengan orang soleh? Dikenalkan. Kalau ibu kenal sama istrinya dan kebetulan suaminya sudah ngaji, sekali-sekali pergilah berziarah ke rumah orang tadi, biarkan kenal. Itu cara triknya. Ya. Ziarah dalam rangka untuk mendakwakan suaminya. Tapi minta tolong temannya itu, jangan nanti karena enggak tahu ujuk-ujuk datang gitu akhirnya tidak ada persiapan. Ya, paling tidak ada kong kali kong dululah. Ya. Tapi dalam masalah yang baik, ya. Ini bisa dilakukan seperti itu. Yang terakhir ya, bagaimana menjelaskan kepada orang tua jika ingin menikah? Sampaikan saya ingin menikah, ya. Tinggal dijelaskan, saya ingin menikah. Karena orang tua belum kasih izin, mengharuskan anak bekerja di perusahaan besar. Ya, ini bukan syarat. Bilang sama ibunya, orang tuanya, bu, pak, bekerja di perusahaan besar itu bukan syarat menikah. Karena kata Nabi SAW, manistato amin kumul ba'afal, mampu. Ya, sudah mampu, sudah tidak sanggup lagi menahan bagaimana fitnah syahwat ini, maka diharuskan untuk menikah. Kalau hanya alasan pekerjaan, kemudian menunda, ditunda-tunda pernikahan oleh orang tua, yang pertama orang tuanya itu berdosa. Tapi tidak boleh juga kawin lari. Capek kawin lari itu. Kawin sambil lari itu capek. Sambil lari ngos-ngosan, saya terima nikahnya. Aduh. Tapi kalau orang tua juga tidak mau mendengarkan kita, berdoa kepada Allah, kemudian kalau bisa minta tolong keluarga yang sudah ngaji atau yang sudah mengerti kondisi kita untuk ngomong kepada orang tuanya. Wabtaji wasilah, carilah wasilah. Ya. Minta tolong, mungkin paman, bibi, om, tante, kalau bisa yang disegani gitu loh, biar ya orang tuanya agak keder dikit kalau ketemu itu ya. Ya, takut juga kalau ketemu itu akhirnya nanti nji gitu ya, ya kan ya, gak apa-apa. Tapi para jemaah sekalian, mungkin ini bisa kita sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahannya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Aku lu qali hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.